Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah. Wa khairal hadi. هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إخواني وأخواتي في الله أيها المستمعون الكرام والمشاهدون الأحباء para pendengar Radio Roja maupun para pemirsa TV Roja yang saya cintai. Alhamdulillah atas segala nikmat yang Allah limpahkan kepada kita, kita dapat bertemu kembali dalam kajian rutin kita yaitu Ta'limul Lughah Al-Arabiyah, yaitu pengajaran bahasa Arab. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari maupun yang akan kita pelajari diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menguasai ilmu-ilmu yang sangat penting di dalam agama kita, karena al-lughah al-arabiyyah wa ma yata'allaqu biha, bahasa Arab dan ilmu yang berhubungan dengan bahasa ini, yaitu qawaid nahwiyah wa sarfiyah, kaedah bahasa Arab maupun ilmu sarafnya, merupakan satu alat dan miftah, kunci untuk dapat kita memahami ajaran agama yang kita cinta ini, karena ajaran agama yang kita cinta ini bersumberkan Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana kedua kitab ini adalah kitab yang berbahasa Arab, karena Allah turunkan Al-Quran bilisanin arabiyyin mubin, yang Allah turunkan kepada Nabi kita alaihi salatu wasallam yang berbangsa Arab. Sudah jelas mau tidak mau kita harus memahami bahasa ini agar kiranya ketika kita mengamalkan ajaran ini sedikit banyaknya kita paham makna atau arti daripada amalan yang kita amalkan. Ta ikhwani wa akhwati fillah, kita lanjutkan bahasan kita pada minggu yang lalu, yaitu masih berkisar maudhu, yaitu al-marfu'atu minal asma, yaitu isim-isim yang marfu. Yang pertama mubtada dan khabar, yang kedua mubtada dan khabar, karena kedua-dua ini adalah isim yang marfu. Kemudian yang ketiga yaitu isim kana. Ini yang sudah kita bahas secara sekilas. Ini sebetulnya pengulangan bahasan yang pernah dibahas pada jilid-jilid yang lalu, yaitu jilid pertama maupun jilid yang kedua. Tentu bahasannya sifatnya menyebar ya, tidak dalam satu bahasan. Nah, malam ini kita masuk kepada raqm rabi', yaitu nomor yang keempat. Minas safa al-khamisata asyara, dari halaman yang ke-15. Min asma'il marfu'ah, termasuk isim yang marfu', yaitu khabaru inna. Khabaru inna, khabar inna. Inna ini termasuk adawat nasikhah, termasuk huruf an-nawasikh, jadi huruf yang menasahkan, huruf yang membatalkan hukum mubtada dan khabar. Karena inna ini masuk ke dalam jumlah al-ismiyah. masuk pada jumlah ismiyah, kita lihat contoh di situ, innallaha ghafurun rahimun, innallaha ghafur. Nah, tentu asal kata sebelum inna masuk adalah Allahu ghafurun. Allahu ghafurun. Nah, jumlah ini disebut dengan jumlah ismiyah karena diawali dengan isim, yaitu lafaz Allah. Jumlah ismiyah terdiri dari mubtada dan khabar. Atau barangkali sepadan dengan bahasa kita adalah subjek dan predikat. Nah, subjek itulah mubtadanya Allahu, sedangkan pelengkapnya yang disebut dengan khabar adalah ghafurun. Nah, kedua-dua itu marfu. Ketika inna masuk, maka berubah hukum mubtada dan khabar. Yang tadinya kalau kata Allahu, yaitu hukumnya marfu, tanda rafaknya dhammah karena dia isim mufrad, ketika masuk inna, maka lafaz Allah tidak lagi subjek atau mubtada, dia menjadi isim inna. Dan hukum juga berbeda, yaitu menjadi mansub, innallaha, bukan innallahu, tapi innallaha. Kemudian ghafurun, walaupun kelihatan secara zahir sama ketika sebelum inna masuk maupun sudah inna masuk, sama-sama marfu, akan tapi pada hakikatnya dia berbeda. Kalau sebelum inna masuk ghafurun, dia mubtada lil mubtada, ia khabar mubtada lil mubtada, yaitu dia sebagai khabar mubtada, dia marfu karena mubtada, karena sebagai pelengkap. Akan tetapi ketika inna masuk dan dia marfunya bukan karena khabar, bukan karena mubtada, tapi karena inna. Ini yang dikatakan nawasikh, membatalkan, yaitu membatalkan hukum mubtada dan hukum khabar. Jadi innallaha ghafur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Baik, contoh lain, saya akan berikan contoh. Al-mudarrisu mujtahidun. Al-mudarrisu mujtahidun, guru itu bersungguh-sungguh. Kemudian masuk inna. Tujuan inna adalah ta'kidul kalam, menguatkan kata, menguatkan kalimat. Jadi innal mudarrisa mujtahidun. Innal mudarrisa mujtahidun. Jadi al-mudarrisu masuk inna menjadi innal mudarrisa, menjadi fathah. Karena dia mansub, tanda nasabnya fathah karena dia isim mufrad. Kemudian musanna, kita contoh musanna. Al-mudarrisani mujtahidani. Tapi barangkali ada baiknya saya tulis supaya pemirsa TV Raja bisa melihat. Al-mudarrisu mujtahidun. Al-mudarrisani, dua orang. Mujtahidani. Al-mudarrisuna mujtahiduna. Nah, al-mudarrisu mujtahidun, guru itu bersungguh-sungguh. Al-mudarrisani mujtahidani, dua orang guru itu bersungguh-sungguh. Kemudian al-mudarrisuna mujtahiduna, para guru laki-laki itu bersungguh-sungguh. Baik. Kemudian kita masukkan inna sebagai oleh ta'kid untuk menguatkan kalimat. Masuk inna, innal mudarrisa. Nah, innal mudarrisa mujtahidun. Nah, di sini marfu, di sini mansub. Terjadi perubahan. Innal mudarrisaini mujtahidani. Ini juga ketika musanna terjadi perubahan. Di sini alif sebagai tanda rafa, sedangkan di sini adalah ya. Mudarrisaini, sesungguhnya dua orang guru itu mujtahidani, bersungguh-sungguh. Kemudian innal mudarrisina. Nah, bedanya kalau dia ini bentuk jamak, ini bentuk musanna. Kalau dia jamak, nunnya fathah, musanna nunnya kasrah. Sebelum ya kan jamaknya ini berkasrah, sedangkan musanna sebelumnya fathah. Mudarrisaini, ini mudarrisina, muj, nah, mujtahiduna, sama-sama tandanya ya. Nah ini di sini tanda nasabnya fathah kena isim mufrad, di sini tanda nasabnya ya kena musanna, di sini tanda nasabnya juga ya kena dia jamak mudzakkar salim. Nah ini yang dikatakan nawasikh, nasikh. Jadi nasikh membatalkan hukum mubtada dan khabar. Jadi inna itu adalah inna harfu nasbin wa taukidin, huruf yang menasabkan dan menguatkan, tansibul isma wa tarfa'ul khabar, menasabkan isim dan merafakkan khabar. Artinya menasabkan mubtada menjadi isim inna, merafakkan khabar mubtada menjadi khabar inna. Baik, kita kasih kesempatan kepada para pemirsa TV Rojak maupun para pendengar Radio Rojak. Fadal, jazakallah khair atas penjelasan dan contoh yang diberikan dari pembahasan kita di kesempatan malam ini, al-mansubat minal asma, isim-isim yang dihukumi mansub, dan ini merupakan pembahasan pertama kita dalam bab al-mansubat. Bagi Anda yang mungkin baru bergabung, silakan Anda bisa membuka buku bahasa Arab Durusul Lughah jilid yang ketiga di kesempatan malam ini di halaman 15, dan pada poin pertama, isim-isim yang dihukumi mansub dengan harokat fathah, dan Anda bisa memberikan contoh dari isim inna di 0218236543. Silakan. Apa sedikit ya? Kita masih tentang hukum marfu ya. Oh, tayyib. Nah, berarti itu ini coba kita lihat kembali adalah khabar inna. Asam. Kalau isim inna itu mansub, nah ini khabar innanya yang marfu. Nah, khabar inna yang marfu. Jadi ini isim inna, isim inna. Sedang ini khabar inna. Nah, yang asma'ul marfu'at adalah isim inna. Ini asma'ul marfu'at, isim inna. Kalau yang ini adalah asma'ul mansubah, insya Allah akan dibahas selanjutnya. Nah, setelah isim marfu'at. Baik. Iya, kita berikan kesempatan, nah. Silakan di 0218236543. Dalam satu contoh berarti didapatkan dua kaidah. Iya, dua kaidah. Iya, isim inanya sebagai yang dihukumi mansub, kemudian khabar inanya yang merupakan masuk ke dalam bab marfu'at, ya, dalam marfu'atul minal asma, marfu'atul minal asma. Silakan. Taib, halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nama Fatimah. Nah, taib. Taib, tafadhali. Nah, dari asmal khamsah, inna akhaka yusalli fil masjidi. Inna akhaka yusalli fil masjidi. Ahsan. Nah. Aina isim inna? Isim inna akha. Akhaka. Nah. Akha. Jayid. Hada mansub. Ma alamatun nasbi? Fathah. Li'annahu mila asma'il khamsah. Jayid. Nah. Kemudian mana khabarnya? Itu apa nama isim, apa nama yang kaf itu? Anta? Domir, isim domir. Enggak, yang khabarnya. Yusalli. Nah, ini yusalli berarti ini jumlah fi'liyah. Nah, kalau jumlah fi'liyah, tentu tanda i'rab. Iya, tanda i'rabnya adalah artinya tanda rafa' bagi ini, bagi khabar inna itu adalah mahal. Iya, karena dia jumlah. Berbeda kalau isim itu arti jumlah, afwan, berbeda kalau khabar inna itu bukan dalam bentuk jumlah. Nah, nah, bukan bentuk jumlah. Seperti innallah ghafur, ghafur itu bukan bentuk jumlah, itu bentuk kata. Oh, gitu. Jadi kalau khabar bentuk kata, tentu tanda i'rabnya fadhahira, nyata. Nah. Ghafurun. Tapi kalau sudah jumlah atau syibul jumlah, maka tanda i'rabnya tidak nyata, tapi dia mahal. Menempati tempat rafa. Rafa. Ahsan, nah. Tapi mungkin kasih contoh khabar inna yang tanda rafa'nya nyata dalam bentuk kata, bukan dalam bentuk kalimat. Inna innal walidaini najihani. Innal walidaini najihani. Najihani. Nah. Iya, najihani fi. Fi maksudnya apa? Najihani berhasil dalam apa? Tapi pokoknya najihani fi imtihani. Hah? fil imtihani. Apa arti innal walidaini? Kedua anak itu telah lupa. Walidai berbeda dengan waladaini. Waladaini apa? Kalau waladai itu dua orang anak. Kalau walidaini dua orang tua. Kedua orang tua ayah dan ibu. Enggak apa-apa. Innal walidaini najihani fil imtihan. Ya mungkin orang tuanya lulus anak. Iya masih belajar. Ah, kalau mendidiknya bagaimana? Najihani fi tarbiyati auladihima. Masya Allah. Iya. Innal walidaini najihani fi tarbiyati auladihima. Naam. Halo? Iya, ya Ustaz. Naam. Iya. Ya, coba jelaskan. Nah, coba jelaskan, saya akan tulis. Naam. Iya. Innal walidaini. Walidaini. Iya, walidain enggak apa-apa lah. Innal walidaini, iya. Innal walidaini najihani fi apa tadi Ustaz? Tarbiyati auladi. Baik, nah innal walidaini najihani fi tarbiyati auladihima. Naam, kalau anaknya banyak ya. Nah. Aulad. Naam. Baik, innal walidaini najihani fi tarbiyati auladihima. Masyaallah, ini kalimat sudah mulai panjang ini. Baik, mana isim inna, mana khabar inna? Isim innanya walidaini. Isim inna walidaini ini mansub. Iya betul. Tanda nasabnya apa? Iya. Iya. Musanna. Musanna. Taib, mana khabarnya? Khabarnya najihani. Najihani, inilah khabarnya. Marfu ya? Marfu. Tanda rafanya? Tanda rafanya dengan fathah. Fathah. Mana fathahnya? Najihani. Ha ha. Oh. Fathah. Tadi dulu Ustaz. Betul. Tadi dulu Ustaz. Iya. Iya, Ustaz enggak kemana-mana nih, Ustaz nunggu nih. Iya. Taib ha. Kan marfu. Iya. Waladani dengan walidaini, walidaini. Walidaini. Innal walidaini najihani. Walidan, walidina dengan ya Ustaz. Apa? Yang mana ini? Aduh, jadi kacau. Kacau balau ya. Saya tanya, ini walidaini musanna atau mufrad atau jama? Apa jama muzakkar salim? Jama muzakkar salim. Walidaini jama muzakkar salim. Betul? Saya dulu saya jadi grogi, Ustaz. Kok grogi nih, masyaallah. Ah, masyaallah. Iya, iya. Jangan grogi, Ustaz enggak ada di situ. Walidaini. Baik, walidaini. Mufradnya dulu mungkin bisa. Walidaini, mufradnya apa? Waladan, mufradnya waladun. Waladan. Jangan campur aduk antara anak dengan ayah. Apa mufradnya? Ayah bahas. Kalau anak itu alwalad, ya tidak pakai alif, alwaladu. Kemudian kalau ayah alwalid, lamnya kasrah dan setelah waw alif, alwalidu itu ayah. Alwalidu. Iya kan? Iya, al-walad itu anak, al-walid ayah. Iya. Kalau ibu al-walida, pakai ta marbutah. Al-walida itu ibu. Nah. Iya, nah, sekarang ini berapa orang ini al-walidaini? Walidaini. Apa arti saya tanya? Apa arti walidaini? Dua orang tua, Ustaz. Hah? Dua orang tua. Dua orang tua, dua orang tua, dua itu banyak atau dua? Dua. Dua. Kalau dua apa namanya? Musanna atau musanna, jama? Musanna. Ustaz. Musanna kan berarti walidaini ini musanna. Nah. Bukan jama muzakkar salim. Iya. Iya. Jadi ini musanna. Ya. Walidani walidaini. Ya Ustaz. Betul? Taib. Ya Ustaz. Taib. Kemudian tadi kembali pada khabar. Khabarnya najihani. Taib. Nah, najihani marfu. Apa tanda rafanya? Tanda rafa'nya bil alif, Ustaz. Alif. Naam. Naam. Tadi kok bisa fathah? Nah, ya, ini alif kena isim musanna marfu'un bil alif. Bil alif. Wa mansubun bil ya. Bil ya. Wa majrurun bil ya. Bil ya. Iya. Jadi ini alif tanda rafa'nya. Naam, Ustaz. Kalau dia mansub najihaini. Najihaini. Atau dia majrur najihai pakai ya. Iya, jadi ngikutin itu ya. Iya. Betul. Jadi ini khabarnya. Ini yang dikatakan khabarnya dalam bentuk apa? Masih jumlah fi'liyah, Ustaz. Bukan. Najihani bukan. Ini khabar. Khabar. Ini kan pelengkapnya kan? Tanpa nah. ini kalimat sudah sempurna. Nah. Kedua orang tua itu sukses. Nah, itu sudah sempurna. Sudah dikatakan sempurna. Adapun setelahnya itu hanya pelengkap. Ya. Nah. Nah, ini pelengkap khabar, yang kata khabar ini, pelengkap mubtada, ini kata khabar ini. Nah. Ini dalam bentuk apa? Apakah dalam bentuk kalimat atau bukan? Yang ini, najihani. Bentuk kata, Ustaz. Bentuk kata. Ustaz. Ini yang dikatakan khabar dalam bentuk mufrad. Pengertian mufrad bukan arti apa? Khabar jumlah gitu maksudnya. Nah iya, pengertian mufrad di situ istilah khabar dalam bentuk mufrad bukan maknanya tunggal. Nah. Tapi mufrad adalah dia bukan bentuk kalimat. Jadi penyempurna bukan bentuk kalimat. Berbeda kamu ya. Al innal walidaini, kita bikin contoh lagi. Innal walidaini. Innal walidaini yatufani. Yatufani bil Ka'bah. Boleh bil Ka'bah atau haulal Ka'bah. Apa artinya? Ya, sedang tawaf di Ka'bah atau semengelilingi Ka'bah. Baik, mana khabarnya? Ya tufani. Baik, saya tanya, apakah ini bentuk kata atau bentuk kalimat? Nah, ini kelihatannya agak mirip dengan ini. Miripnya apa? Di akhir ada alif, di akhir ada nun kan? Cuma beda, ini adalah kata kerja. Kalau najihani ini bukan kata kerja. Ini isim, disebut isim fa'il. Kalau kajir ilmu sorab, disebut isim fa'il. Najihun. Najahayan jahu. Najahan. Najihun. Nah. Musannanya najihani. Najihun, najihani. Itu isim fa'il. Nah, sementara yatufani, ini kata kerja. Mudari, fi'il mudari. Yatufu. Yatufu. Kalau dua orang pelakunya, yatufani. Nah, ini dalam bentuk kalimat. Sedangkan ini dalam bentuk kata. Kenapa dikatakan bentuk kalimat? Karena setiap kata kerja itu sudah mengandung dua kata. Setiap kata kerja, dia sudah terdiri dari dua kata. Pertama dia fi'il, yang kedua fa'il, pelaku. Setiap kata kerja mesti ada pelaku. Tidak ada perbuatan tanpa ada yang melakukan. Betul? Sahih? Iya, enggak ada perbuatan. Perbuatan apapun pasti ada yang melakukannya. Oleh karena itu setiap fi'il mesti ada fa'il. Nah, di sini mana fa'ilnya? Yatufani. Iya, na'am, hada fi'il, sahih, fi'il. Aina fa'il? Fa'il. Mana pelaku yang melakukan itu, tawaf ini? Itu dengan alif, Ustaz. Nah, iya, ini alif. Nah. Ini yang dikatakan alif tasnia. Damir alif. Damir alif tasnia. Tasnia. Alif tasnia. Alif tasnia itu apa? Damir. Nah. Damir menunjukkan apa? Musanna. Pelakunya dua orang. Nah. Dua ini kembali kepada walidain. Nah. Ya tufani. Itu pelaku fi'il dan fa'il pelaku. Berarti terdiri pada jumlah atau kalimat. Iya. Nah ini kalau di sini kalau dia jumlah menempati tempat rafa, kalau dia khabarnya dalam bentuk mufrad, arti kata bukan kalimat, berarti tanda rafanya nyata. Yaitu apa? Di sini alif. Musanna. Iya, musanna. Baik. Masyaallah. Jazakallah khairan. Jazakallah khairan. Jazakallah khairan. Ustaz, apaan mau nanya yang ini apa, Ustaz? Di Abduha itu kan berarti dia isim, Ustaz, ya. Yang mana? Wadduha pada surat Al. Iya, wadduha. Dia ketika itu posisinya jadi majrur, Ustaz. Iya, betul. Ada waw. Oh, ada waw, apa namanya, kosam. Waw kosam. Waw kosam. Jadi majrur wadduhanya, Ustaz. Iya, waw kosam itu adalah waw sumpah. Nah, sedangkan tugasnya sama seperti huruf jar, menjarkan isim. Oh, menjarkan isim. Berarti di situ majrur, Ustaz. Majrur, ya. Cuma tanda jarnya apa? Muqaddarah. Muqaddarah. Kenapa muqaddarah? Di mana muqaddarahnya? Di apa namanya? kan dia isim maksur. Ustaz. Isim maksur, ya masih ingat ya? Nah, ya isim maksur, ya muqaddar ala alif li anau isim maksur. Baik, nah. Afwan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair Ummu Fatimah. Barakallahu fik. Kita berikan kesempatan berikutnya masih di contoh khabar inna, tentunya dengan isim inna sekaligus, silakan di 0218236543. Dan bagi Anda yang ingin bertanya, Anda bisa sampaikan via pesan singkat di 0819896543. Kita angkat telepon selanjutnya. Baik, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana? Muwafa Cilangsi. Baik, Muwafa nah. Cilangsi, silakan. Tafadhali ya Muwafa. Inna ta'ama lazizun. A'idi marah thaniya. Inna ta'ama lazizun. Inna Inna ta'ama lazizun. Inna ta'ama lazizun. Betul? Sahih. Ha? Sahih? Betul? Betul. Makanan apa yang lezat itu? Taib, sahih deh. Minahidul jumlah sahih. Taib, tapi kalau kalau rasa nikmat makanan itu saya enggak tahu. Benar enggak lezat itu, nikmat? Taib, Masya Allah. Taib, inna ta'ama ladhidun. Taib, mana itu? Ha? Ama ismu inna mansubun alamatun nasbihi al-fathah nazibun khobaru inna matu'un alamatu raf'ihi ad-dhammah. Naam, sahih. Nah, lazizun, jadi lazizun itulah khabar inna, tanda rafaknya jelas nyata. Kenapa nyata tanda rafak di sini? Isim mufrad. Ah, betul, karena isimnya isim mufrad dan khabarnya dalam bentuk mufrad. Arti bukan dalam bentuk kalimat, bentuk kata. Baik. Coba jadikan musanna ini. Dua makanan itu lezat. Innat ta'amaini ladzidzani. Ahsan. Innat ta'amaini ladzidzani. Naam. At-ta'amaini ismu inna naam mansubun alamatu nasbihi al-alif naam annahu musanna ladhidhani khabaru inna mansubun al-alif li annahu musanna. Jayid, Masya Allah, jayid. Tapi misal akhar, ada contoh lain? Innal hadaiqa wasi'atun. Jayid. Innal hadaiqa wasi'atun. Apa artinya? Semuanya kebun-kebun itu luas. Nah, semuanya kebun itu luas. Jayid. Coba. Al-hadaiqa ismu inna mansubun alamatu nasbihi al-fathah li'annahu jam'u taksir. Jam'u taksir, sahih. Wasi'atun khabaru inna mansubun alamatu nasbihi alamatu raf'ihi ad-dhammah. Li'annahu mufrad. Isim mufrad. Iya, betul. Nah, ini dia bentuk mufrad. Kenapa dimufradkan di sini padahal isim innanya apa? Jamak. Li'annahu al-hada'iqu ghairu aqil. Ahsan, li'anna al-hada'iqu ghairu aqil. Sahih, sahih, ghairu aqil. Baik, masyaallah. Jazakillahu khairan. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillahu khairan Muwafa. Barakallahu fik. Dan tadi sempat disebutkan saat mengapa khabarnya itu bentuk mufrad muannas, mungkin sedikit diulangi kaidahnya, Ustaz. Iya. Jadi setiap mubtada ya, sebelum kita sebelum apa? Iya, ini as karena inna sebelum masuk inna kan dalam bentuk apa? Mubtada. Mubtada, say. Nah, kalau mubtadanya dalam bentuk jamak ghairu aqil, ghairu aqil ini hadaiq. Hadaiq jamak daripada hadiqa. Nah. Hadaiq itu kan kata benda. Kata benda. Tentu ghairu aqil, tidak berakal. Berbeda dengan kalau manusia. Nah, ini jamak. Jadi setiap isim yang jamak ghairu aqil, maka dianggap dia muannas. Apalagi kalau lihat asalnya juga muannas, hadiqah. Nah. Maka dianggap dia muannas. Oleh karena itu, khabarnya cukup dalam bentuk mufrad, cukup dalam bentuk mufrad mu'an mu'annas, bentuk mufrad mu'an mu'annas. Maka dikata innal hadaiqa wasi'atun, itu yang masyhur yang dipakai. Terkadang dijamakkan, terkadang dalam kitab-kitab juga terkadang ada dipakai dijamakkan, iya. Tapi itu yang masyhurnya yang sering dipakai adalah dalam bentuk mufrad mu'an mu'annas. Innal hadaiqa wasi'atun. Tidak perlu kita menjamakkan innal hadaiqa wasi'atun. Ya. Nah, ini begitu juga ketika masuk inna, ya ini kan tidak berubahnya, cuma berubah hukumnya aja berubah. Innal hadaiqa wasi'atun. Contoh lain dalam bentuk mufrad yang iya, mufrad yang mudzakkar, iya. Ini at-ta'am. Nah, at-ta'am ladzidz. Sahih. At-ta'am ini digolongkan apa? Mudzakkar. Lafaznya mudzakkar. Sebetulnya isim jenisnya. At-ta'amu ladhiz. Ketika jamaknya al-at'imah. Al-at'imatu ladhizatun. Ini jamak taksirnya. Al-at'imatu ladhizatun. Nah, mufradnya adalah ta'am. Karena dia jamak ghair aqil, maka khabarnya dalam bentuk apa? Mufrad mu'an mu'annas. Contoh lagi, ar-riyal, ya, mata uang Saudi. Ar-riyalu, riyal, kenapa? Ghalin, mahal. Ar-riyalu ghalin, riyal itu mahal. Kemudian dijamakkan, apa jamak riyal? Ya akh, ha. Ahsan, barakallahu fik. Ar-riyalatu ghaliyatun, ahsan, ghaliyatun. Naam, ar-riyalatu, naqis lam, ya. Nah, lamnya kurang. Taib. Ar-riyalatu ghaliyatun. Ya, ini jamaknya riyalat dalam bentuk jamak mu'anas salim. Ghaliyatun. Ar-riyal, riyalat. Nah, kemudian al-kitab atau al-bait, rumah. Al-bait. Kenapa rumah itu? Wasi'. Luas. Wasi'un. Rumah itu luas. Jamakkan dia. Al-buyut. Iya. Ahsan. Al-buyutu. Wa? Wasi'atun. Berarti kan cukup dalam bentuk mufrad mu'an mu'annas. Ini kenapa? Karena ini kata benda, tidak berakal. Jadi al-buyutu wasi'atun. Rumah itu luas. Nah, sekarang kita masukkan inna. Hah? Taib, Ustaz, mungkin sebelum kita masukkan. Taib, mungkin kita akan lempar kepada para peserta. Dan iya, Ahsan. Ummu Ihsan. Nah, Ummu Ihsan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Kaifa haluki ya Ummu Ihsan? Alhamdulillah bikhair. Taib, Ummu Ihsan tidak perlu bikin pertanyaan lagi, bikin soal apa? Jawabannya coba ini aja, masukkan inna. Tafadhali. Mana Ustaz itu? Anti melihat ini? TV Roja? Oh, enggak ngulit Roja ya? Baik, saya akan bacakan. Ar-riyalu ghalin. Apa artinya? Ar-riyalu, rial. Rial ya. Ar-riyalu ghalin. Ghalin. Rial itu mahal. Rial apa itu rial? Ya. Rial apa? Rial, uang mata itu. Mata uang apa itu? Saudi ya. Mata uang Saudi. Belum pernah megang rial belum nih? Udah. Taib, mata uangnya Saudi itu ar-riyalu ghalin. Taib, sekarang masuk inna. Inna riyala ghalin. Apa? Ah, masukkan inna. Inna riyala ghalin. Inna riyala ghalin. Ghalin. Inna riyala gharin. Ma riyukum, sahih am khata? Sahih. Inna riyala gharin, sahih. Mutaakid? Yakin? 100%? 100%? Iya. Baik, sahih. Jadi yang berubah in riyalnya berubah, jadi marfu menjadi mansub. Sementara yang marfu ghalinnya marfu tidak berubah. Nah. Ya, karena dia khabar inna marfu sama dengan khabar ka? Khabar apa mubtada? Sahih. Taib. Sekarang masuk contoh yang kedua. Ar-riyalatu ghaliyatun. Ar-riyalatu ghaliyatun. Ar-riyalatu ghaliyatun. Ar-riyal. Masukkan inna. Inna riyalati. Kenapa bisa tu menjadi ti berubah? Jama muannats salim, betul. Memang kenapa jama muannats salim? Mansub bil fathih. Mansub bil fathih. Naam. Mana fatha? Ini kasrah riyalati. Riyalati atau riyalata? Riyalati, Ustaz. Hah? Riyalati. Riyalati. Naam. Ti. Naam. Ini kasrah atau fathah? Fathah. Fathah. Naam. Benar. Dia kalau fathah kan kasrah, Ustaz. Gimana? Muannats salim. Jamak muannats salim mansub. Tanda nasabnya apa? Fathah. Fathah. Yakin? Ya, kasrah. Kasrah. Kan kalau muannats salim kan kalau tan atau tuntin saja, Ustaz, enggak ada itunya. Enggak ada apanya? Kalau misalnya kalau dia fathah apa namanya mansub ya dengan kasrohnya, Ustaz. Iya, kasrah bukan fathah kan? Bukan. Kok ada istilah fathah tadi dari mana nih? Enggak ada. Oh, enggak ada. Iya. Terucapkan. Baik, jadi ar-riyalati ini isim inna mansub wa alamatu nasbi al-kasra, bukan al-fathah. Al-kasra niabatan anil fathah. Cuma dia pengganti fathah. Kenapa? Li'annahu jama' mu'anas salim. Baik, mana khabarnya? Ghaliyatun. Marfu? Marfu. Tanda rafanya? Dhamma zahira. Iya. Nah, ini isim inna yang marfu. Isim inna marfu. Baik, al-baytu wasi'un, al-buyutu wasi'atun. Coba masuk inna. Innal al-baytu wasi'un. Oh, al-baytu. Innal bayta wasi'un. Innal bayta wasi'un. Al-bayta atau al-bayti? Bayta, Ustaz. Yang benar. Innal bayta. Innal bayta, bukan al-bayti. Nah, bukan yang jama' anas ini. Bukan, Ustaz. Bukan, taib. Innal bayta wasi'un. Sahih. Isim inna mansub. Sekarang al-buyutu wasi'atun. Maksud inna? Innal buyut. Al-buyut. Hati-hati. Hati-hati. Innal buyuta berarti. Innal buyuta. Bukan buyuti. Sebentar. Al-buyutu wasi'atun. Maksud inna? Al-buyutu. Wasi'atun. Wasi'atun. Naam. Innal buyuta Ustaz, wasi'atun. Innal buyuta. Naam. Kenapa bukan ti? Sebab bukan jamak muannats salim. Bukan jamak salim. Betul? Mang ta ini ta asli atau ta tambahan ta zaida? Baitun, buyutun. Ta zaida ya. Ta zaida. Ta zaida berarti jamak muannats salim dong. Buyut. Jamak takhir kan, Ustaz? Nanya atau jawab nih? ini saya tanya, ta ini ta asli atau asli, bukan? Ta asli. Ta asli. Jangan ragu. Ini ta ini ta asli pada kalimat baitun buyut. Ini jamak taksir, jamak berantakan ini, jamak enggak beraturan. Tambahannya iya. Bedanya waw ya, Ustaz ya. Iya, tambahan ye ibu waw. Bukan hanya waw, itu perubahannya diri harakat juga berubah. Bait jadi bu. Nah, ya menjadi yu, buyut. Iya. Nah. Innal buyuta wasi'atun. Taib, ini al buyuta isim inna. Taib, kemudian khabar inna. Wasi'atun. Ahsan. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Pada Umar Ihsan di Kelanggan. Barakallahu fiik. Baik, masih kita berikan kesempatan kembali, Ustaz. Naam, kita kasih kesempatan nih. Di 0218236543 masih dalam pembahasan khabar ina. Ya, silakan kita berikan kesempatan berikutnya. Ibrakum Ihsan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Dari Abu Nada Purwakarta. Abu Nada di Purwakarta, Tayyib. Naam, Tayyib, tafadhal. Bisa berikan contoh? Ya, naam. Ya, fadhal. Inna toli inna toliba takiani. Hah? Inna toliba takiani. Inna toliba? Ulang-ulang tak? Taib. Inna toliba takiyun. Zakiyun. Ya. Coba ulang kembali, coba sebut dengan tepat. Inna toliba takiyun. Inna toliba. Inna toliba. Zakiyun. Zakiyun. Iya, apa artinya? Sesungguhnya murid-murid itu rajin. Murid-murid atau murid aja? Berapa orang murid, muridnya? Murid. Sesungguhnya murid itu apa? Rajin. Zaki atau zaki? Zaki. Iya. Apa arti zaki? Zakiun, rajin. Rajin? Cerdas. Cerdas, iya. Jadi, inna taliba zakiun. Jadi, murid itu apa, Rah? Rajin. Kok rajin lagi? Jangan terbawa dengan apa? Ya, cerdas. Cerdas. Iya, atau pandai, pintar. Iya. Baik, coba jadikan musanna itu. Inna talibani talibaini dakiyani. Inna talibani talibaini. Baik, inna talibaini dakiyani. Zakiya ini, jahit. Nah. Zakiya ini, bukan jahit. Hah? Inat tolibaini. Zakiya ini. Zakiya ini. Tapi tasrid ya, ianya tasrid. Zakiya ini. Taib, ahsan. Taib, jamaknya? Inat tulaba. Inat tulaba. Inat tulaba. Nah. Iya. Inat tulaba zakiyatun. Zakiyatun. Kenapa dia pakai tamrbuta zakiyatun? Kenapa dia dimufradkan? Mufrad mu'annas. Zaki, saya tulis dulu ya. Zaki, zakiyatun. Benar atau enggak ini? Nah, kenapa di nah, dimufradkan dia? Kemudian mu'annas lagi. Oh, zakiyun dan. Hah? Zakiyun. Zakiyun. Zakiyun. Kembali seperti di atas. Nah. Mufrad. Baik. Ini antum ini melihat apa TV Raja atau Radio Raja ini? TV lah. TV. Kelihatan tulisannya? Kelihatan. Betul begini? Nah. Inna tulaba zakiyun. Taib. Saya ingin tanya ini. Kenapa dimufradkan zakinya ini? Tulab ini jamak atau mufrad? Jamak. Jamak. Nah. Kenapa dimufradkan ya? Oh. Ya kita mengasah otak dulu ini. Iya. Nah. Kalau yang tadi yang kita contohkan tadi itu untuk yang tidak berakal. Nah. Ya innal kutuba. Innal kutuba ghaliyatun. Innal kutuba jadidatun. Nah, itu di mufrad muannas karena kutub itu tidak berakal. Ghairu aqil. Nah, sekarang at-tullab ini bukan kata benda. Ini orang. Berarti apa? Uqala. Berakal kan? Berakal. Nah, kalau dia berakal, khabarnya mesti harus sinkron. Sama-sama jamak. Zakiyuna. Ya? Apa jamak zaki? Zakiyuna. Zakiyuna itu jamak mudhakar. Atau jamak taksirnya? Yang sering pakai? Azkiyau. Azkiyau. Nah, ini jamak taksir. Jadi, inna tulaba azkiyau. Jadi para siswa itu adalah cerdas, pintar. Nah, ini. Jadi harus dijamakkan. Kenapa dijamakkan? Karena ini jamak. Ya. Uqala, jamak yang berakal. Maka khabarnya harus dijamakkan. Umpamanya innal mudarrisina jududun. Innal mudarrisina mujtahiduna. Kan tadi sudah ada contohnya. Mujtahidun dijamakkan mujtahidun karena mudarrisunnya apa? Jamak mudarrisun yang berakal sama dengan tulab. Baik, coba saya akan kasih contoh Halo? Halo? Saya akan saya kasih contoh. Coba masukkan apa? Inna. Al-awqatu. Al-awqatu. Masya Allah. Tapi terputus. Terputus. Iya. Ini jelaskan. Baik, iya. Coba kita lempar lagi nih. Kita berikan kesempatan ya dari pendengar berikutnya. Dan jazakallah khair pada Bu Nada dari Purwakarta. Barakallahu fiik, dan kita terima penelpon yang selanjutnya. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ah Komarudin. Ah Komarudin. Halo. Baik, na'am. Ah Komarudin. Naam Ustaz. Baik. Anta tanzur تشاهد تلفاز؟ لا أنا أسمع. أو تسمع إذا. طيب أنا أقرأ. نعم. أقرأ عليك. الأوقات مهمة. إن الأوقات مهم. إن الأوقات مهمة. إن الأوقات مهمة. يكن الأوقات أو الأوقات؟ الأوقات. يكن؟ الأوقات. Anak kasih dua harakat ni. Yang satu al-awqata, yang satu al-awqati. Mana yang benar ini? Al-awqata. Al-awqata. Fathah. Ta. Ta ya? Naam. Bukan ti. Bukan. Perhatikan ini, ada alif, ada ta. Ada naam. Alif, ada ta. Naam. Bukan jamak muannas? Bukan. Kenapa bukan jamak muannas? Dia itu jamak taksir. Jamak taksir. Dari mana tahu jamak taksir? Dari kata waktu, Ustaz. Dari kata waktu. Ahsan, mumtaz. Nah, ini harus diperhatikan. Terkadang orang terkecoh ini. Nah, al-waktu. Al-waktu ini mufradnya. Ta ini ta asli. Makanya ta ini bukan ta tambahan seperti jamak muannats salim. Ini ta asli. Jadi kalimat waktu. Al-waktu jamak al-awqat. Jadi jamak taksir. Jadi jamak taksir tanda nasabnya fathah. Innal awqata. Kalau qati khata salah. Naam. Baik, jazakallahu khair, dan tampaknya terputus kembali Akhmarudin. Yeah. Silakan Anda bisa menghubungi kembali di layanan telepon 0218236543. Dan telah terjawab sudah. Iya, yeah, naam. Pertanyaan yang disampaikan. Lanjutkan kembali Ustaz atau kita masuk ke dalam bab berikutnya? Baik, saya kira kita cukupkan. Taib. Ya tentang inna ini. Ya kalau mau lebih dalam lagi silakan buka buku-buku nahu. Ya saya kira untuk sebagai apa bekal permulaan sudah ibaratkan pintu sudah dibuka. Nah, tinggal silakan masuk baca kitab-kitab nahu. Ya. Insya Allah kalau sudah kita membaca kitab nahu, insya Allah akan lebih asik lagi. Baik, yang kelima al khamis, yang kelima ada al fa'il. Baik, mana fa'il ya? Pelaku. Fa'il itu pelaku. Yaitu yang melakukan perbuatan. Ya, tadi sudah saya singgung. Setiap fi'il, mesti ada fa'il, pelaku. Setiap kata kerja, mesti ada yang melakukan pekerjaan itu. Setiap perbuatan, mesti ada yang melakukan perbuatan. Itu yang dikatakan fa'il. Nah, fa'il ini juga termasuk isim marfu'at. Isim yang marfu'. Oleh kerana itu, hukum fa'il adalah marfu. Dia bukan mansub. Dia bukan majrur. Dia bukan marfu. Dia bukan mansub. Dia bukan majrur. Tapi dia marfu. Itu hukumnya. Walaupun terkadang ada fa'il yang dijarkan. Ada fa'il yang dijarkan. Karena ada ghardun mu'ayyan. Tujuan tertentu. Untuk menguatkan kalimat. Siapa yang ingat ini? Ada ingat? Coba kira-kira ini. Ini Ustaz Ihsan, saya tidak akan jawab ini. Nah. Iya, kita persilakan untuk para peserta, mungkin di antara mereka sudah pernah belajar ini. Taip. Nah, fa'il mana yang majrur? Ketika apa dia majrur? Yang jelas fa'il hukum asalnya marfu. Nah. Iya. Taip, kita lihat di sini contoh. Khalaqana Allahu. Khalaqana Allahu. Khalaqana Allahu. Insyaallah. Apa makna khalaqana Allahu? Apa artinya? Khalaqana Allahu. Iya. Apa? Ya ini kan kebetulan sudah diharakatkan. Coba enggak usah diharakatkan ini. Ibaratkan kitab gundul. Nah. Ini kalau apa? Salah-salah baca ini maknanya bisa Allah. Iya. Telah menciptakan kami. Iya, ini Allah telah menciptakan kami. Berarti pelakunya mana? Allah. Allah. Kalau ini Allah pelakunya, berarti hukumnya marfu. Tanda rafa'nya dhamma. Kenapa dhamma? Karena di isim mufrad. Jadi khalaqana. Berarti na ini adalah objek maf'ul bih. Nanti akan kita masuk pada bab al-mansubat. Maf'ul bih hukumnya mansub. Jadi khalaqana Allah. Bukan khalaqna. Kalau khalaqna itu artinya na itu bukan objek tapi pelaku. Kami telah menciptakan. Ya. Makanya hati-hati dalam bacanya. Khalaqana Allah. Jadi bahsuna al-an, bahs kita adalah ini, fa'il. Fa'il marfu, dan rafa'nya dhamma. Baik, kasih contoh lagi. Ishtara, ishtara al-walidu. Ishtara al-walidu al-fakiha. Ayah itu telah membeli apa? Buah-buahan. Mana pelakunya? Al-walid. Al-walid. Ini pelaku. Mana objeknya? Al-fakihah. Al-fakihah. Ini objek. Ishtara al-walidul fakihah. Jadi, ayah itu telah membeli buah-buahan. Tapi pelakunya ini marfu. Tanda rafa'nya apa? Dhamma. Dhamma. Baik, kalau contoh lain. Yusa'id. Mana Yusa'id? Apa dia Yusa'id? Yusa'idu, membantu. Baik, Yusa'idu. Yusa'idu Musa. Yusa'idu Musa, mada? Mustafa. Yusa'idu Musa, Mustafa. Apa artinya? Musa menolong Mustafa. Nah, ini menolong siapa? Musa atau Mustafa yang menolong? Siapa yang ditolong, siapa yang menolong? Karena ini apa? Tanda rafa'nya ini sama-sama muqaddar. Iya. Tanda i'rabnya sama-sama muqaddar. Nah, tentu pelaku di sini adalah yang pertama, ini fa'il. Ini yang berarti Musa sedang membantu si Mustafa. Bukan Mustafa sedang membantu Musa. Kalau Mustafa sama membantu Musa harus dibalik. Yusa'idu Mustafa Musa. Iya. Baik, ini contoh apa? Fa'il, dia termasuk hukum apa? Hukumnya apa? Marfu. Baik, nanti kita minta para peserta untuk merubah kata ini dalam bentuk musana dan jamak. Iya. Jazakallah khair atas penjelasannya, nah. Ustaz, dan kita berikan kesempatan kembali bagi pendengar dan pemirsa Roja. Anda bisa menghubungi di 021-823-6543. Dan soalnya adalah merubah al-walid namanya. Ya, istara al-walidul fakihah. Silakan dalam bentuk musana atau dalam bentuk jamak. Silakan di 021-823-6543. Halo. Tampaknya terputus. Kami berikan kesempatan untuk peserta dan pemirsa berikutnya di 021-823-6543. Pembahasan bab yang kelima dari isim-isim yang marfu'. Silakan. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abdul Wahid. Naam. Naam, masya Allah. Abdul Wahid. Kaifa alik, Ustaz? Alhamdulillah. Wa kaifa anta? Ana bil khairin, alhamdulillah. Masya Allah. Kelihatannya agak lemas nih. Tahib. Ta'ashayt? Amla? Sudah makan malam? Naam, Ustaz. Kalas, ha? Kalas. Alhamdulillah. Ya. Berarti nikmat berupa makanan sudah masuk dalam perut. Ya, sekarang ya, coba keluarkan itu. Baik, tafadhal. Coba jadikan fa'il. Antum melihat atau mendengar? Asma. Oh, tasma. Ahsan. Baik, labas. Tasma. Ishtaral walidul fakiha. Ghayir ka fa'il ila musanna wal jama'. Fakiha, ya. Istarul walidul fakiha. Naam. Al-musanna. Musanna. Istarul walidani al-fakiha. Istarul walidani al-fakiha. Taib, fa'il marfu. ما علامه رفعه؟ علامه رفعه الف. الف لانه مثنى. مثنى. مثنى. Jadi walidu mufrad ketika musannanya tambah alif tambah nun. Jadi walidani. Alifnya sekaligus sebagai tanda rafa'nya. Sedangkan ketika mufrad tanda rafa'nya bentuk harakat. Di sini tanda rafa'nya apa? Bentuk huruf. Taib, kemudian il jam'i. Jam'i. Ishtaral waliduna al-faqihah. Ishtaral waliduna. Iya. Apa artinya? Telah membeli orang tua. Para orang tua. Para orang tua telah membeli apel. Apel. Betul? Apel? Faqihah. Al-faqihah. Apel bisa. Apel. Nah, kalau tufah? Tufah itu apel. Apel. Kalau faqihah? Faqihatun. Apel Indonesia? Faqihah. Iya. Apel, nasi itu. Nasi tahu. Nasi tahu. Faqihah. Tufah ya apel. Nah, tufah apel. Kalau al-faqihah? Astagfirullahaladzim. Nasi itu. Hah? Nasi tahu? Taib lah bahas ini. Saya tanya, tufah ini jenis apa? Tufah. Afel itu jenis apa? Ladri. Ladri? Ladri. Jenis apa tufah itu? Apel. Dia jenis biji-bijian? Jenis. Apakah jenis khadrawat, sayur-sayuran? Jenis buah. Jenis. Buah, buahan? Nah. Itulah al-faqihah. Oh ya, faqihah buah. Nah, al-faqihah buah-buahan. Iya, yeah. Makan senang ya. Taiklah Bas. Ya begitulah, terkadang lupa kita. Ya maklum. Iya, kena jarang dipakai ya. Nah. Ishtaral walidul faqihata. Ishtaral walidani al-faqihata. Ishtaral walidun al-faqihata. Taib, jayid. Hadha al-walidun marfu. Amal atrafi? Walidun. Tanda rafaknya apa? Dhammah dhahiratun. Dhammatun dhahiratun. Di mana dhammahnya? Walidun. Iya, waliduna sa. Yang mana? Yang jamak, Ustaz. Iya, yang jamak tadi. Oh, yang jamak wawu, Ustaz. Oh, wow. Wow. Kenapa jamak mudzakkar? Jamak mudzakkar, Ustaz. Salim, ini tanda rafanya al-walidun. Nah, kenapa ini tanda i'rab? Karena itu yang berubah. Jadi walidu walidu harakat. Ketika musanna walidani. Nah, hurufnya berubah ketika jamak wawu. Nah, inilah tanda i'rabnya. Itu karena itu yang berubah. Karena i'rab itu ada perubahan. Taib, coba kasih contoh. Halo? Naam, Ustaz. Naam. Taib, al-misal indak ini. Naam. Istana dorobal Mustafa Musa. Musa, Masya Allah, kasihan ini. Kasihan, masa diri pukul ini. Nah. Coba contoh lain. Contoh lain. Iya. Menghafal. Hafidho. Naam, hafidho yahfadhu. Hafidho. Hafidho Muhammadun. Ya, hafidho. Siapa? Hafidho Muhammadun. Muhammadun. Al-Qur'ana. Al-Qur'ana. Naam. Apa artinya? Muhammad menghafal Al-Qur'an. Muhammad menghafal Al-Qur'an. Al-Qur'ana. Jayid. Ini berarti kalimatnya sudah sempurna. Sudah sahih. Ya. Bacaan bagus. Hafidho. Hafidho Muhammadun Al-Qur'ana. Iya. Mana fa'ilnya? Fa'ilnya Muhammadun. Kenapa enggak Muhammadan? Atau Muhammadin? Lianna Muhammadin. Kenapa? Karena dia fa'il. Karena fa'il mesti marfu. Dan rafa'nya apa? Dhamma. Liannahu? Liannahu isim mufrad. Isim mufrad. Ahsan. Barakallahu fiik. Wafika barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, Abdul Wahid. Barakallahu fiik. Dan kita akan angkat mungkin satu pertanyaan-pertanyaan dari pesan singkat yang sudah cukup banyak masuk. Dan sebenarnya mungkin penjelasan dari kaidah yang kita jelaskan tadi, satu fa'il, tambahan kaidah. Berikut. Oh, yang kaidah fa'il ya? Nah. Iya, jadi saya ulang kembali, fa'il itu istilah di dalam ilmu nahu, itu dikatakan pelaku. Pelaku, dari kata fa'ala yaf'alu fa'lan fa'ilun. Jadi fa'ala itu berbuat, atau mengerjakan, melakukan, itu fa'ala. Yaf'alu dalam bentuk kata kerja sedang, Fa'lan itu bentuk masdarnya. Kemudian fa'ilun itu isim fa'il. Isim menunjukkan pelaku. Jadi fa'il. Jadi ketika di dalam uraitan jabatan kata ada kata kedudukan sebenarnya sebagai pelaku dari perbuatan, itu dikatakan fa'il. Ya, seperti tentang ini Muhammadun. Ini di dalam kalimat ini dia yang melakukan perbuatan, dia yang menghafal. Bah ini yang dikatakan fa'il. Nah, sedang fa'il hukumnya marfu. Jadi fa'il hukumnya marfu. Tidak selamanya fa'il itu harus beriringin dengan fa'il. Terkadang fa'il bisa terletak di akhir. Nah, terkadang fa'il bisa di akhir. Ya, ini ada pembahasan khusus. Ya, saya kasih contoh. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama'u. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama'u. Mana fa'il yakhshah di sini? Bukan Allah. Innama yakhshallaha Allah. Allah itu sebagai apa? Maf'ul bi, objek. Nah, mana fa'ilnya? Fa'ilnya al-ulama'u. Innama, ini ayat Quran. Nanti buka lagi ya. Saya lupa ayat berapa, surah apa ini. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Walau kan enggak waris, ini sudah bisa dilihat. Al-ulama'u harakatnya. Nah, ini kenapa u? Dia sebagai fa'il pada yakhsha. Yakhsha, ini sebagai fa'il, pelaku. Sedangkan Allah, ini maf'ul bih, objek. Jadi sesungguhnya yang takut kepada Allah dari hambanya adalah ulama. Jadi, para ulama. Jadi sesungguhnya ulama takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, fadhil Ahsan. Jazakallahu khair atas penjelasannya. Dan beberapa pertanyaan telah masuk melalui pesan singkat, kami akan angkat. Di antaranya dari Panana tentang jamak dari Rasul, Ustaz. Apakah dianggap muannats, dan jamak apa saja yang secara zahir dia laki-laki ketika dijamak kemudian menjadi muannats? Jazakallahu khair. Iya, betul. Ya, Rasul itu jamaknya Rasul. Rasul jamaknya Rasul. Nah, ini jamak taksir. Jamak taksir terkadang dipakai khabar dalam bentuk jamak. Dan terkadang kita jumpai Al-Quran juga, saya lupa persis bagi apa, tempat di mana, itu terkadang dia pakai khabar dalam bentuk mufrad mu'annas. Nah, terkadang dipakai dalam bentuk mufrad mu'annas. Nah, ini barangkali ini terkait dengan mukjizat Al-Quranul Karim. Akan tetapi kaidah secara umum, kalau dia jamak untuk orang yang berakal, termasuk jamak taksir, itu khabarnya juga dijamakkan. Itulah kaidah secara umum yang umumnya dipakai. Ya, terkalau melihat ada beberapa Al-Quran memakai apa dalam bentuk mufrad mu'annas, itu tentu terkait dengan apa? Terkait dengan makna dan maksud Al-Quran itu sendiri. Ini karena Al-Quran itu mukjizat ya. Jadi Ar-Rasul. Ar-Rasul jamaknya Ar-Rusul. Ya. Nah ini kan jamak taksir daripada Rasul. Rasul itu adalah akil. Berakal. Jadi Ar-Rusulu. Nah, ketika dia ini jamak, maka kelibikin dalam kalimat, dalam bentuk kalimat yang sempurna, Ar-Rusulu, para Rasul apa? Amin. Umana. Amin, jamak umana. Ar-Rusulu umana'u. Ya, atau umana'u dapat dipercaya. Nah, inilah kaedah secara umum yang masyhur yang dipakai. Ya. Jadi tidak dipakai secara umum ar-rusulu aminatun, tidak. Ar-rusul aminatun. Kenapa? Karena ini adalah untuk laki-laki. Rasul ini ada isim mufrad, jamaknya rusul. Ini adalah jamak taksir tapi untuk laki-laki. Karena tidak ada rasul itu apa? wanita. Ya. Makanya jamaknya, khabarnya bentuk jamak juga. Umana'u. Ya. Dan tidak berlaku lagi seperti yang... Ya, kalaupun terdapat Al-Quran dalam bentuk mufrad mu'annas, ini terkait dengan mujizat Al-Quran Karim. Wallahu a'lam. Jazakallah khair atas penjelasannya. Dan demikian ya. Pak Nana yang bertanya. Barakallah fiik. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya. Untuk khabar yang tadi disebutkan, khabar inna. Mm-mm. Ketika dia bentuknya jumlah, Ustaz, maka i'rab marfu'nya seperti apa? Oh ya. Nah, setiap khabar, baik itu khabar mubtada, khabar inna, khabar kana, itu i'rabnya mahal. I'rabnya mahal. Kalau dia khabar kana, fi mahalin nasab. Fi mahalin nasab, karena khabar kana itu masuk fi mahalin nasab, khabar kana. Kalau dia khabar inna, fi mahalin rafa, khabar inna. Itulah cara menguraikan jabatan kata. Ya, saya kasih contoh dulu. Ya. At-tabibu. At-tabibu yu'alij. Mengobatin. Yu'alijul mardha. Sedang mengobati para pasien. Nah, ini mubtada. Mubtada. Subjek. Marfu dan rafa'nya dhamma. Mana khabarnya? Khabar dalam bentuk kalimat. Bentuk kalimat. Yu'alijul mardha. Tambah lagi objek lagi. Ini yu'aliju, ini fi'il. Mana fa'ilnya? Pelakunya? Dhamir. Ada dhamir yang terdapat dalam kata yu'alij. Itu dhamirnya adalah huwa. Nah. Yu'aliju, huwa. Huwa ini kembali kepada tabib itu sendiri. Jadi dokter itu... Dia, kalau menerjemahkan secara terlik, dokter itu, dia sedang mengobatin pasien. Itu terjemahan Indonesianya, kalau diartikan domirnya. Kalau tidak langsung saja, dokter itu sedang mengobati para pasien. Jadi ada kata-kata dia, itulah domir huwa dalam kata yu'alij, ini fi'il. Nah, kalau sudah dalam bentuk kalimat khabarnya, maka tanda i'rab marfu'nya dia mahal. Tidak seperti isim, bentuk apa? Bentuk kata. Tanda i'rabnya jelas, marfu. Nah, ini marfu di sini, ini bukan marfu dia karena dia khabar, tidak. Ini marfu dia karena dia fi'il mudhari. Nah, itu yang perlu diketahui. Jadi, mungkin ada yang menganggap bahwa ini tanda rafa khabarnya, tidak. Ini, tanda rafa ini, bukan dia sebagai karena dia khabar, tapi dia karena dia fi'il mudhari, karena tidak ada amil yang masuk. Amil nasab ataupun amil jazam. Ya. Karena fi'il, kalau tidak ada amil nasab, mufa amil jazam yang masuk, dia marfu. Karena ini apa tanda i'rab asli. Ya, fi'il mudhari aslinya marfu. Begitu juga isim aslinya marfu. Sepanjang tidak ada amil yang masuk, dia tetap marfu. Nah, ini at-tabibu yu'alijul mardha. Nah, coba kalau ada, kalau dikatakan ini marfu karena dia khabar mubtada, nah, coba kita bentuk kalimat lain, masukkan amil. At-tabibu lan. Hah. Lu'alij al-mardha. Bagaimana harakat yu'alij ini? Ada lan masuk. Bagaimana? Ya, lan yu'alija. Perhatikan berubah dia. Lan yu'alija. Bisakan karena ini apa? Perhatikan berarti dia marfu bukan karena dia khabar ini. Kalau dia seandainya khabar ini tentu di sini juga marfu. Nah, di sini berubah lan yu'alija. Jadi karena dia marfu ini karena tidak ada amil nasab yang masuk atau amil jazam. Kalau sudah amil nasab masuk, maka dia berubah yu'alija. Kita masuk apa? Majzum. At-tabib. At-tabibu lam. Tidak. Lam yu'alij al-mardha. Sukun. At-tabibu lam yu'alij al-mardha. Tentu kalau disambung bacaannya, dikasarkan. Lam yu'alij al-mardha. Tapi pada hakikatnya dia sukun. Nah ini, perhatikan tandanya. Berubah. Padahal ini semuanya, ini adalah khabar. Lam yu'alij ini khabar tabib. Lam yu'alij juga khabar tabib. Yu'alij juga khabar tabib. Oleh karena itu, tanda i'rab di sini ini bukan tanda sebagai tanda dia rafa khabar, bukan. Tapi ini dia marfu karena tidak ada amil yang masuk. Baik amil nasab maupun amil jazam. Ketika ada amil masuk, amil nasab maka jadi masuk. Ketika amil jazam maka dia menjadi jazam. Nah, oleh karena itu, kalau ini khabar kalau sudah bentuk jumlah, maka dia menempati tempat rafa. Bagaimana cara i'rabnya? Coba saya sedikit i'rabkan. At-tabibu mubtada'un marfu'un wa 'alamat rafi'i dhammatun zahiratun fi akhirih. Nyata tanda rafa'nya. Li'annahu ismu mufrad. Yu'alaju fi'lun mudhari'un marfu'un wa 'alamat rafi'i dhammatun zahiratun fi akhirih. Fi akhirih. Kalau mau panjang lagi, yu'alaju fi'lul mudhari'un marfu'un litajarrudi 'anil na'amil 'anil 'amilin na nasib wal jazim marfu'un wa alamatu rafi dhammatun zahiratun fi akhiri wa fa'iluhu dhamirun mustatirun takdiruhu huwa al marda maf'ulun bih mansubun wa alamatu naswi fathatun muqaddaratun ala al alif man'a min zuhuriha at ta'adhur li'annahu isim maksur. Nah, sekarang khabarnya mana? Wa jumlatul fi'li wa fa'ilihi, kalau perlu tambah lagi maf'ulnya, wa jumlatu min al-fi'li wa fa'ili wa maf'ulihi fi mahali raf'in khabar mubtada. Nah, itulah cara menguraikan jabatan kata dalam ilmu nahwu. Ahsanta. Barakallahu fik ya Ustaz. Baik, mungkin barangkali perlu ada pelajaran khusus ya i'rab ya. Insyaallah nanti. Baik, naktafi bihadzal qadar. Ya. Baik, naktafi bihadzal qadar. Baik. Alhamdulillah. Ini yang dapat saya sampaikan dalam pertemuan kali ini. Mudah-mudahan apa yang sampai ini bisa dipahami dengan sebaik-baiknya. Wa jazakumullahu khairal jaza. Wa kita tutup dengan doa. Subhanakallahumma hamdika asyhadu la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.